Jamaah sekalian, rahimakumullah. Seperti tema atau judul yang telah diketahui bersama, teroris mengapa tidak pernah habis. Kalau kita membahas teroris, tentu masing-masing paham yang namanya teror adalah erat kaitannya dengan anarkisme, kekerasan, kebrutalan, kekejaman, maunya sendiri, zalim kepada hak orang lain, memaksakan kehendaknya tanpa peduli. Ini semua kaitannya erat dengan terorisme. Dan kalau kita mau jujur dan objektif, di masyarakat kita yang namanya terorisme semacam ini marak sekali dan sudah lama banyak bentuknya. Banyak pula motivasi yang mendasarinya. Terkadang terorisme itu di masyarakat kita atas dasar kepentingan politik. Apalagi kalau sudah waktu pemilihan pilkada, di masa-masa kampanye, nah, tidak jarang kandidat-kandidat tertentu memaksakan kehendaknya, dan itu rahasia umum. Tidak jarang lawan politiknya, dia teror. Tidak jarang bahkan yang dibunuh karena ambisi politiknya. Terkadang kantor suatu partai politik tertentu dikeroyok massa, dihancurkan, dan ini terorisme. Namun dasarnya kepentingan politik. Dan yang seputar itu banyak. Menggunakan tenaga preman untuk kepentingan politiknya. Terkadang pula terorisme ini di masyarakat kita dimotivasi oleh kepentingan ekonomi. Itu banyak macam-macam. Betapa seringnya kita dengar saling bunuh membunuh karena apa? Rebutan lahan parkir. Tawuran dan terbunuh sekian orang, dan ini terorisme. Nyawa menjadi taruhan. Anarkisme terjadi. Basisnya adalah ekonomi. Dan demikian yang semisalnya. Karena dasar ekonomi, orang rela melenyapkan nyawa saudaranya, sesama muslim bahkan, atau itu non muslim, karena ekonomi. Terkadang pula terorisme di masyarakat kita didasari motivasinya adalah ta'assub, fanatisme dengan berbagai bentuknya. Terkadang fanatik karena sukunya. Betapa sering kita dengar di berita suku ini dengan suku itu bertempur, saling membunuh, nyawa bergelimpangan, dan ini terorisme. Pelaku-pelakunya adalah para teroris. Dasarnya adalah fanatik kepada sukunya. Atau mungkin alma mater yang berbeda. Dan itu juga sering, banyak, marak. Tawuran antara sekolah. Pelajar satu dengan sekolah pelajar yang lain. Bahkan mahasiswa dari satu fakultas dengan fakultas lain. Tawuran, saling membunuh. Dan ini terorisme. Karena fanatik. Terkadang pula karena itu, olahraga. Sepak bola misalnya, hanya karena membela kesebelasannya dari kotanya, terjadi pembunuhan. Dan itu rahasia umum bagi kita semua. Ini terorisme. Dasarnya sepak bola, fanatik. Kalau kita membatasi pembicaraan kita, terorisme yang motivasinya adalah agama, ini juga sebetulnya luas. Artinya tidak hanya di dalam Islam. Di luar agama Islam juga banyak terorisme. Dasarnya keyakinan mereka, ideologi mereka. Gak jauh-jauh apa yang menimpa saudara kita muslimin di Rohingya, Myanmar. Dibantai sedemikian rupa oleh kaum Buddha sana atau Hindu. Itu terorisme. Nyawa yang menjadi taruhan. Di Amerika ada kelompok Katolik ekstrim yang dikenal dengan 3K, Ku Klux Klan, berbasis Katolik dan atas dasar agama, rasis, musuh dan benci setengah mati dengan kulit hitam. Mereka bunuh. Bahkan mereka tidak segan-segan membunuh warga kulit putih sesamanya jika berani membela atau melindungi kulit hitam. Ini juga terorisme dalam Kristen. Sampai kemudian mendasari berdirinya Martin Luther King. Di dalam Islam, artinya di kalangan kaum muslimin juga ada gerakan-gerakan terorisme atau itu ideologi dan pemahaman terorisme. Kalau ini yang kita bicarakan, maka yang mendasari dan yang mengundang kita berbicara ada beberapa sebab. Yang pertama, nasihat kepada segenap kaum muslimin. Karena itu yang Rasulullah SAW wasiatkan kepada umatnya. Ad-dinu nasiha. Rasulullah sebutkan agama ini nasihat. Qulna liman ya Rasulullah. Kami bertanya para sahabatnya. Untuk siapa wahai Rasulullah? Qala lillah. Untuk Allah ikhlas karenanya. Wali kitabih. Untuk kitabnya Quranul Karim. Wali rasulih. Untuk rasulnya. Wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Nasihat itu untuk pemimpin kaum muslimin dan untuk keseluruhan mereka. Dinasehati ketika ada penyimpangan, dinasehati ketika terjadi kesalahan, itu kewajiban seorang muslim. Yang kedua, yang mendasari kita berbicara tentang ini adalah firman Allah dalam Al-A'raf 56 juga 85, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Dan jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah itu dibenahi. Itu lebih baik bagi kalian jika kalian beriman. Allah melarang untuk mukminin membuat kerusakan di muka bumi setelah itu dibenahi. Pengerusakan itu haram kapanpun dan bagaimanapun. Tetapi lebih haram, lebih besar dosanya ketika pengerusakan itu dilakukan setelah dibenahi segala sesuatunya. Dan kenikmatan aman, rasa aman, kehidupan yang aman, kehidupan yang tentram, kondusif, itu salah satu keadaan yang telah dibenahi. Kenikmatan besar yang Allah berikan kepada hambanya. Dengannya mereka bisa beraktivitas dengan mudah. Si petani bertani, si pelajar belajar, pedagang berdagang. Dengan aman. Rasulullah SAW mengingatkan makna ini. Man asbaha minkum mu'afan fi jasadi aminan fi syarabi indahu qutu yaumi faqad tajma'at lahu dunya faqad jumi'at lahu dunya bihadafiha. Yang dari paginya kalian diberi kesehatan afiat, tidak sakit, tidak apa. Diberi kenikmatan aman di jalannya, keluar ke masjid, ke pasar, kemana, aman. Tidak ada yang ganggu, tidak ada yang dia takuti kecuali Allah. Dan hari itu dia punya makanan yang dia butuhkan untuk hidup. maka sungguh telah dikumpulkan baginya dunia seluruhnya. Bagaikan dunia semuanya telah diberikan padanya. Apa yang kamu inginkan lebih dari ini? Kesehatan, keamanan, dan bisa makan hari itu tidak mengemis kepada orang. Dilarang oleh Allah membuat kerusakan setelah itu dibenahi. Kehidupan, tatanan kehidupan ketika itu nyaman, aman, tenang, masing-masing hidup dengan aman, berjalan kehidupan, roda ekonomi, roda ini berjalan dengan baik. Ada kekurangan tentunya, ada kesalahan di sana sini tentunya, manusia tidak akan luput dari itu. Tetapi secara umum kehidupan itu dibenahi, telah tersusun, terbenahi dengan baik. Dilarang untuk dirusak, dan aksi-aksi terorisme merusak pembenahan ini. Sehingga fasilitas umum hancur, keamanan hilang, orang merasa terancam nyawanya, dirinya, keluarganya, orang yang dia cintai, merusak setelah itu dibenahi. Larangan yang Allah haramkan kepada hambanya. Di hadis Ibnu Abbas, di riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, dan ini sebab yang ketiga, ahabbul adyan ilallah al-hanifiyatus samha. Agama yang paling Allah cintai, al-hanifiyah, yang lurus, jauh dari berbagai bentuk kemusyrikan, mempersekutukan Allah dalam ibadah dengan yang lain. Samha, dan yang mudah, penuh rahmat, penuh kasih sayang. Dan itulah Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian diterima dan diajarkan oleh para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Lurus, jauh dari syirik, samha, mudah, dan penuh dengan rahmat, kasih sayang. Di dalam Islam, kasih sayang itu sangat tinggi nilainya, rahmat. Di Bukhari, di Adabul Mufrad, ketika seseorang menyampaikan kepada Rasulullah SAW, dia menyembelih kambing halal, tapi dia katakan, aku gak tega ya Rasulullah. Sebagian orang, ya karena rahmatnya, ngelihat binatang disembelih begitu, dia gak sampai hati, iba, kasihan. Walaupun itu halal, boleh. Apa yang Rasulullah katakan padanya? Rasulullah katakan padanya, wal kabsh in rahim taha wasyat in rahim taha rahimakallah wasyat in rahim taha rahimakallah. Kambing pun kalau kamu merahmatinya, Allah merahmatimu. Kambing pun kalau kamu menyayanginya, Allah sayang padamu. Binatang, kalau itu manusia, Bani Adam, terlebih itu manusia Muslim. Kata Imam Fudail Ibn Iyad, tidak halal bagimu menyakiti, maaf, seekor anjing atau babi. Dia binatang najis. Tapi bukan berarti boleh kamu sakiti. Misalnya dilempar batu atau apa, setrum pakai listrik atau apa, disiksa. Haram. Islam rahmat. Bahkan itu binatang, tidak boleh dizalimi, disakiti. Kif kalau itu manusia? Terlebih-lebih lagi. Yang kelima, ini mengingatkan kita pentingnya nilai dan arti nyawa di dalam Islam. Besar. Di Baihaqi dari hadis Ibni Umar, Rasulullah SAW menyebutkan wala nafsum mu'minah a'zamu indallah minki. Ketika Rasul tawaf mengelilingi Ka'bah, beliau katakan, Ka'bah, kamu begitu agung, begitu mulia, ditawafi kiblat seluruh umat Islam kepadanya, itu pun Rasul katakan nyawa seorang muslim, satu orang muslim di sisi Allah jauh lebih berharga darimu. Seandainya, mudah-mudahan selalu berjaga, tapi seandainya Ka'bah itu dihancurkan, diporak-porandakan, bagi Allah itu lebih ringan dibanding terbunuhnya nyawa seorang muslim tanpa hak. Atas dasar apa orang ini terbunuh? Kenapa dia harus dibunuh? Padahal dia beriman kepada Allah, muslim, muslimah. Orang tua, anak kecil, laki, perempuan. Masih mending Ka'bah dihancurkan. Ini kalau ditimbang dosanya orang antara yang menghancurkan Ka'bah dengan yang membunuh nyawa seorang muslim, lebih besar dosa yang membunuh seorang muslim di sisi Allah. Nilai nyawa seorang muslim besar. Padahal Ka'bah begitu sakral. Kalau dihancurkan seluruh umat Islam di dunia akan marah, dan nyawa seorang muslim lebih berharga darinya. Oleh sebab itu bahkan di Tirmidzi dari Ibni Umar, Rasulullah SAW sebutkan, la zawalud dunya ahwanu ala Allah min qatli rajulin muslim. Bahkan dunia ini hancur, bagi Allah itu lebih ringan dibanding terbunuhnya seorang muslim. Dunia hancur lebur, dirusak, itu ringan, tidak ada apa-apanya dibanding membunuh seorang muslim. Dijunjung tinggi nilai nyawa dalam Islam. Dan ini syariat bukan hanya di masa Rasulullah SAW saja. Begitu pula para nabi yang sebelum beliau alaihimussalam. Terbukti Nabi Musa alaihissalam termasuk ulul azmi minar rusul. Beliau menyesal sangat di hari kiamat. sehingga beliau katakan, ini kotal tu nafsan lam Umar biqatliha. Aku telah membunuh seseorang yang padahal aku tidak diperintah untuk membunuhnya. Kita tahu kisah Nabi Musa. Dengan sekali pukul, mati itu lawannya. Siapa yang dibunuh Nabi Musa? Mukmin, bukan. Pengikut Nabi Musa yang beriman? Tidak. Orangnya Fir'aun. Kafir bersama Fir'aun. Dipukul oleh Nabi Musa, mati langsung orang itu. Dan itu disesali oleh Nabi Musa. Karenanya beliau takut dan tidak berani menghadap Allah di hari kiamat untuk memberi syafaat bagi umat manusia di padang mahsyar. Ini alasan beliau, aku takut karena aku telah membunuh seseorang dulu ketika di dunia. Yang itu aku tidak diperintah untuk membunuhnya. Siapa memerintahmu membunuh dia? Ini manusia, Bani Adam. Punya nyawa. Tidak semua. Hanya karena dia kafir, musyrik, kemudian boleh kamu bunuh semaumu. Ada aturan, ada syariat, ada ajaran. Disesali oleh Nabi Musa. Karena beliau orang yang sangat beriman kepada Allah. Sangat takut dan bertakwa kepada Allah. Tahu nilai nyawa di dalam syariat Allah. Terorisme merusak semua ini. Mengabaikan semua ini. Berapa nyawa menjadi korban. Jangan dihitung yang kufar, orang-orang kafirnya. Muslimin bahkan. Sebelum yang lainnya. Selalu menjadi korban dari kejahatan mereka. Hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjelaskan kepada umatnya munculnya kelompok yang sifat-sifatnya adalah sifat-sifat para teroris itu. Mereka dikenal dengan kelompok Khawarij. Disebut Khawarij karena mereka keluar dari kaum muslimin. Keluar dari ketaatan, dari patuh kepada pemerintah yang ada, melawan, bangkang, berontak, kudeta, dan sebagainya. Dalam hadis Abdullah bin Umar di Ibnu Majah, Rasulullah sebutkan, yansha'u nash'un yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Akan datang generasi di mana mereka ini baca Qur'an rajin, semangat baca Qur'annya. Tetapi itu tidak melebihi tenggorokan mereka. Artinya Quran itu tidak sampai ke dalam kalbunya. Hanya di lisan. Kullama kharaja qarnun quti'a. Setiap muncul generasi mereka, diputus, diperangi oleh kaum muslimin, oleh pemerintah mereka, oleh kekuatan yang ada, sehingga lenyap kembali. Kata Ibnu Umar, aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan itu lebih dari 20 kali. Keluar, diputus, keluar, diputus, keluar, diputus sampai 20 kali. Hatta yakhruja fi iradihim ad-dajjal. Sampai Dajjal keluar di pasukan mereka yang terakhir, di generasi mereka yang muncul lagi di akhir zaman. Dan dia akan mengikuti Dajjal wal-iyadzubillah. Dan begitulah sejarah terorisme, sejarah Khawarij tidak pernah lama, tidak pernah langgeng. Pasang surut, pasang surut. Dan tidak Allah izinkan untuk lama-lama tinggal di muka bumi. Muncul, diperangi, hancurkan, diputus. Kembali mereka tiarap, kembali mereka bergerilya. Nanti pada saatnya tiba merasa kuat, merasa ini, muncul kembali, nanti diputus. Terus demikian. Sunnatullah. Muncul di zaman Utsman, hingga terbunuhnya Utsman, redup. Muncul lagi di zaman Ali bin Abi Thalib, hingga terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, radhiyallahu an, hilang kembali. Muncul lagi, terus demikian. Tidak usah jauh-jauh, di masa kita saja. Mungkin belum hilang dari memori masing-masing yang namanya Al-Qaeda. Wah, zaman itu Al-Qaeda, Al-Qaeda. Tiap detik berita yang keluar Al-Qaeda, Al-Qaeda. Usama bin Laden, Usama bin Laden. Mana sekarang? Berapa lama dia eksis? Ya lama. Lenyap sudah, hilang. Telan bumi beritanya sudah, enggak ada yang nyebut-nyebut lagi. Demikian yang semisalnya keluar ISIS, keluar Jabhat Islamiyah, keluar ini, keluar itu. Seperti yang Rasulullah sabdakan, tiap kali keluar akan diputus, diperangi, nggak akan langgeng, tidak barokah, karena mereka hanya membuat kerusakan di muka bumi. Allah tidak akan ridha. Yang mereka lakukan hanya pengerusakan. Tidak ada satu pembenahan pun. Tidak ada satu kemaslahatan pun yang mereka berikan kepada umat Islam. Kan mereka ngakunya membela Islam. Ya, ngakunya. Berjuang demi Islam, demi tegaknya khilafah Islamiyah. Pertanyaan mudah saja, gampang suruh jawab. Mana satu kemaslahatan yang kalian berikan untuk kaum muslimin? Yang gampang-gampang sajalah, gak usah ruwet-ruwet. Pernah mereka nyetak mushaf Quran dibagikan cuma-cuma kepada kaum muslimin? Di mana pernah ada? Pernah ada masjid mereka bangun, mereka wakafkan untuk kaum muslimin di daerah sini, di desa itu? Ada? Di masjid mana? Umat Islam butuh masjid. Banyak masih saudara-saudara kita yang gak punya masjid di desa sana, di kepulauan sana, masih banyak minoritas. Atau adakah satu lembaga pendidikan untuk mendidik anak-anak kaum muslimin? Bikin pesantren, bikin sekolahan untuk belajarnya anak-anak kaum muslimin. Pernah mereka dirikan? Tanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. belum yang lain-lainnya. Tidak satu pun kebaikan, tidak satu pun kemaslahatan pernah mereka sumbangkan untuk kaum muslimin. Yang ada sebaliknya, kehancuran dan kerusakan. Dirusak yang ia, dihancurkan yang ia. Demikiankah pembelaan dan perjuangan untuk Islam dan kaum muslimin? Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mereka ini disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi, dalam riwayat Sunnah Ibn Abi Asim. Qala yakhruju fi hadhihi al-ummah wa lam yaqul minha. Rasulullah SAW, aku mendengar beliau bersabda, so Isa ya, ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dan yang saya hormati, tadi melanjutkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan yakhruju fi hadhihi al-ummah wa lam yaqul minha, akan keluar di umat ini, kata Abu Sa'id. Perhatikan, Rasulullah tidak menyatakan akan keluar dari umat ini, bukan dari, tetapi di umat ini. Apa bedanya? Kalau itu disebutkan di umat ini, ya muncul mereka di tengah-tengah umat ini, ada. Tetapi ketika dikatakan dari umat ini, berarti mereka itu dari kalangan kaum muslimin. Dari umat ini, mereka itu muslimin, melakukan ini dan itu, teror-teror dan pengrusakan yang mereka perbuat. Tapi Rasulullah tidak mengatakan dari umat ini. Menunjukkan mereka itu bukan dari muslimin. Bukan dari umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kejelian seorang sahabat Husain. Keluar di umat ini, qaumun tahkiruna salatakum ma'a salatihim, yaqra'una al-Qur'an la yujawizu huluqahum. Kaum yang mereka itu, kalian akan meremehkan sholat kalian dibanding sholat mereka. Mereka baca Qur'an tetapi tidak melebihi tenggorokan mereka. Tidak masuk ke dalam hatinya. Yang Rasul sebutkan kalian ini para sahabatnya, bukan kita. Artinya sholat sahabat pun tidak ada apa-apanya dibanding sholat mereka. Luar biasa semangatnya orang-orang ini dalam ibadah, dalam sholat, dalam puasa, dalam membaca Quran. Yamruquna minad-din muruqas sahmi minar ramiyah. Mereka keluar dari agama ini seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Anak panah kalau dia begitu kencangnya, begitu kuat, ditarik oleh si pemanah dan dilepas karena begitu derasnya arus kecepatan anak panah ini, ketika mengenai buruannya, rusa misalnya atau apalah, terkena perutnya misalnya, nggak kemudian berhenti menancap di situ, tetapi kena ke perut rusa ini karena dia masih deras dan kuat, tembus sampai ke sini dan masih lari ke sana saking kuatnya. Kekuatan anak panah ini sebagaimana anak panah itu lepas istilahnya bablas dari buruannya sampai seperti itu. Seperti itu pula mereka keluar bablas dari agama. Jauh. Yang durur rami ila sahmihi thumma ila naslihi thumma ila risafihi. Fayanduru wa yatamara fil fuq hal alaqa bihi syai'un minad dami am la. Dia kemudian melihat ke anak panahnya, ke busurnya, ke tali busurnya, berharap bisa melihat ada darah atau tidak. Kata Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah, itu berarti sesuatu yang mustahil. Mustahil. Anak panah yang sekencang itu deras tembus buruan sampai mati ke sana lagi. Apa ia bisa mundur? Bisa kembali ke busur, ke tangan pemanahnya? Ya kalau itu film bisa diputar mundur apa namanya? Review atau bisa diputar kembali sehingga mundur gini anak panahnya sampai kembali ke busurnya, kembali ke pegangan si pemanah. Dia berharap begitu si pemanah. Sehingga kalau seandainya itu kembali, dan itu mustahil, seandainya itu kembali dia bisa melihat ada darahnya, darah yang kena buruan tadi. Ada darahnya, betul berarti kena. Mundur anak panahnya, mustahil. Artinya sebagaimana anak panah itu mustahil mundur kembali, begitu pula orang-orang ini, kaum Khawarij teroris ini mustahil untuk tobat kembali kepada kebenaran. Rasulullah SAW yang menyebutkan, tidak mungkin mereka akan kembali kepada Islam yang benar. Kebablasan sudah terlalu jauh keluarnya. Na'udzubillah minal khudlan. Kata Nawawi rahimahullah, hal ini karena orang-orang ini memaksakan diri kasar dan keras di dalam agama di luar batasnya, yang itu tidak diajarkan oleh Allah, tidak diajarkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak peduli dengan hak-hak Islam, tidak peduli dengan kehormatan kaum muslimin. Justru mereka memerangi ahlul haq, memerangi kaum muslimin. Ini mereka. Sifat yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam hadisnya. Oleh karenanya, sholat ibadah mereka, puasanya, bacaan Qur'annya tidak bermanfaat bagi mereka. Oleh sebab itu, ini pelajaran untuk kita semua. Menilai orang tidak hanya dari sisi semangat ibadahnya saja. Kemudian dianggap itu orang baik, orang benar, dan Masya Allah. Buktinya ini mereka. Bahkan sahabat pun akan merasa kecil ibadahnya dibanding ibadahnya mereka. Sholat, puasanya, bacaan Qur'annya. Ibadah seseorang tidak menjamin orangnya berarti benar, baik. Agar tidak menjadi barometer ukuran, orang baik itu orang benar. Kalau semangat sholatnya, puasanya, rajin, bacaan Qur'annya, belum tentu. Sebagaimana pula, hal-hal lahiriah yang lainnya tidak menjadi ukuran kebenaran seseorang. yang ini mungkin satunya gampang menangis, sedikit-sedikit menangis, sebentar menangis, kemudian dianggap orang benar ini orang Masya Allah. Apa? Kenapa? Menangisan ini Masya Allah. Gampang menangis, khusyuk sekali dia. Tidak jaminan kemudian dia menjadi benar karena itu. Begitu pula yang lainnya, pakaiannya, atributnya, tidak menjamin. Bukan itu ukurannya. Tetapi bagaimana yang dia yakini, yang dia amalkan, sesuaikah dengan tuntunan Quran, Al-Karim, sesuaikah dengan tuntunan sunnah Rasulullah SAW, para sahabatnya, itu yang menjadi penilaian. Di hadis Ali bin Abi Thalib, di Bukhari dan Abu Dawud, Rasulullah SAW juga menyebutkan, ya'ti fi akhiriz zaman qaumun hudatsaul asnam sufahaul ahlam yaqulun min qawli khairil bariyah yamruquna minal islam kama yamruqu sahmu minar ramiyah la yujawizu imanuhum hanajirahum فَأَيْنَمَا لَقِيْتُمُهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Rasulullah katakan di akhir zaman akan keluar orang-orang sama. Hanya saja sifatnya di sini Rasulullah katakan hudatsaul asnam, kebanyakan mereka adalah belia usianya, masih muda. Dan begitulah kenyataannya. Yang banyak mereka rekrut, yang banyak di bersama mereka, hudatsaul asnam, anak-anak muda. Ya Allah, anak SMA, baru kuliah mungkin. Anak-anak muda, mungkin belasan tahun usianya. Doktrin sedemikian rupa, bidadari bagi kamu, surga. Dengan sekali pencet tombol ini, der, jannah sudah. Anak-anak muda yang masih bodoh, muda tertipu, semangatnya berapi-api, hampa. Belum matang dalam berpikir, tidak layaknya orang tua secara umum, mikirnya panjang. Ini anak-anak muda, dan begitulah kebanyakan mereka anak-anak muda yang bersamanya. Subahaul ahlam, dan mereka sefi, bodoh, jahil, berbicara dengan pembicaraan orang terbaik, yakni Rasulullah SAW. Artinya yang mereka sampaikan, terkadang hadis Rasul, bahkan ayat Quran, mereka dibaca Quran. Ayat, hadis, kan begitu seringnya. Allah telah berfirman dalam Quran, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Ayat Quran. Pokoknya yang tidak berhukum dengan yang Allah turunkan berarti orang kafir. Pemerintah tidak berhukum dengan hukum Allah, taghut. Kufar sudah. Ayat dicomot. Itu yang mereka bicarakan di lisannya. Perkaranya bukan ayat atau hadis yang salah, tetapi pemahaman mereka yang tumpul. Ketika tidak memahami semua itu dengan bimbingan para sahabat Nabi, para tabi'in, salafus salih, rahimahumullah, rusak akhirnya. Ayat, Quran, hadis, obat memang. Tetapi obat kalau tidak di tangan ahlinya bisa menjadi malapetaka. Bisa membunuh bahkan. Kamu, anakmu sakit misalnya, naudzubillah misalnya saja contoh. Sakit parah entah apa, step panas atau apa. Orang tuamu stroke berat. Kamu ke apotek sana. Tempat obat bukan tempat apa. Kamu yang gak ngerti dan awam di dunia farmasi. Semaumu ngambil ini, ada obat ini. Ada obat ini. Ada tablet ini. Kamu ambil semaumu sudah ngawur. Setelah itu kamu racik, kamu tumbuk jadi satu, jadi puyer, kamu kasihkan ke bapakmu. Berangkat dia kirim salam. Mati. Kamu ngasih dia racun, tidak obat. Yang kamu kasihkan obat. Di mana kesalahannya? Karena kamu bukan ahlinya. Apa boleh obat ini dicampur obat itu? Kalaupun boleh, dosisnya, komposisinya. Bagaimana mereka menjelaskan dan menafsirkan semua itu? Kata Ali bin Abi Thalib, kemudian Rasulullah SAW sebutkan mereka keluar dari Islam seperti anak panah tadi dari buruannya. Iman mereka tidak melebihi tenggorokannya. Dimanapun kalian temui mereka, bunuh mereka. Karena membunuh mereka pahala bagi yang membunuhnya di hari kiamat kelak. Perlu diketahui, tentunya hadis ini Rasulullah tujukan kepada yang berwenang, penguasa, pemerintah yang berwajib, mereka yang dimaksud. Agar tidak salah paham orang, ini Rasulullah katakan suruh bunuh, udah dia temui, dia bunuh setiap orang yang tidak. Nggak boleh. Hukum semacam ini yang boleh melakukannya hanya yang berwenang. Yaitu pemerintah, pemimpin yang punya kekuatan. Jamaah sekalian, bapak-bapak dan saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Ketika Abu Ghalib, Imam Tabi'in, meriwayatkan di Musnad Ahmad dan Tirmidzi, melihat Abu Umamah, seorang sahabat Nabi, murid Rasulullah SAW. Di masa itu, di Damaskus, telah tertangkap dan dihukum mati para teroris-teroris ini, Khawarij, yang melawan pemerintahnya. Tangkap, dibunuh. Sejak dulu ada mereka. Seperti yang Rasulullah sebutkan tadi. Lalu kepalanya ditancapkan di luar Masjid Jami' Damaskus zaman itu. Untuk jadi pelajaran dan memberi efek jera kepada masyarakat. Melihat kepala-kepala ini, kata Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, sambil beliau menangis, beliau katakan, kilabunnar, kilabunnar, kilabunnar, syarru qatla tahta adimis sama, wa khairu qatla qatalu. Sungguh mereka ini anjing-anjingnya neraka. Anjing-anjingnya neraka. Tiga kali beliau katakan. Mereka adalah bangkai terjelek di kolong langit ini. Dan terbaik orang-orang yang telah mereka bunuh. Orang yang telah mereka bunuh, yang dibunuh oleh para teroris ini adalah orang-orang terbaik. Yang mati dengan cara terbaik. Salah satu tanda husnul khatimah. Dibunuh oleh para teroris. Mati oleh kekejaman para teroris. Setelah itu, Abu Umamah ditanya oleh Abu Ghalib, muridnya, maaf, yang engkau sebutkan barusan, itu ucapanmu sendiri, dari kamu sendiri, pribadi, atau sesuatu yang kau dengar dari Rasulullah SAW, sabdanya. Kata Abu Umamah, kalau aku mendengar ini dari Rasulullah SAW hanya sekali atau dua kali atau tiga kali sampai beliau katakan tujuh kali, tidak akan aku sampaikan kepada kalian. Artinya, seandainya Rasulullah menyampaikan ini kepadaku sampai tujuh kali pun, aku gak berani menyampaikan ini kepada kalian. Karena besar perkaranya. Jenazah bangkai mayitnya teroris itu Rasul sebut sebagai anjingnya neraka. Di neraka saja sudah na'udzubillah adab siksaan. Ini malah Rasul katakan anjingnya neraka. Kalau Rasul katakan itu hanya tujuh kali misalnya aku dengar, aku gak berani menyampaikan, kata Abu Umamah. Tetapi perkaranya aku mendengar dari Rasulullah ini berkali-kali. Lebih dari tujuh kali. Sehingga beliau pun berani menyampaikan. Yakin. Tidak ragu lagi. Celaan mereka. Kejelekan mereka bukan hanya di dunia. Tapi berbuntut panjang sampai akhirat. Bukan hanya dibenci, dicela di dunianya. Tapi di akhirat azab, jahannam, neraka, dan siksaan Allah akan ditimpakan kepada mereka. Wal'iyadzubillah. Ini mereka. Ibtila minallah. Ya begitulah ujian dari Allah kepada umat ini. Ada saja yang mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan kaum muslimin, sementara perbuatan mereka, amalan mereka, ajaran mereka, bertolak belakang jauh dari Islam, bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Justru itu merusak citra kaum muslimin. Mencoreng kesucian Islam yang begitu mulia. Tapi semuanya diatasnamakan jihad, fisabilillah, menegakkan khilafah Islamiyah, membela Islam, kaum muslimin, memerangi kufar, tauhid. Slogan-slogan hampa. Bukan dengan demikian Islam diperjuangkan. Tapi harus dengan cara mulia. Dengan dengan ajaran Allah, dengan tuntunan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, tentunya terorisme ini ada sebab, bukan tanpa sebab. Kenapa ada saja yang simpati kepada mereka, ada saja yang membela mereka, ada saja yang sebab-sebab terjebak dan mereka terjaring oleh gerakan terorisme ini. Kita ringkas yang pertama adalah kejahilan terhadap ilmu agama. Karena jahil, orang ketika jahil tidak bisa menilai, dia anggap ini benar, dia kira ini masya Allah memperjuangkan kaum muslimin, ya ini mujahid fisabilillah yang bikin keonaran dan kerusakan, pembunuhan di sana sini, korbannya kaum muslimin. Jahil, tidak bisa menilai, tertipu dengan ibadahnya, kekhusyuannya, nangisnya, bacaan Qur'annya, tertipu oleh itu, semangatnya, jahil, akhirnya terjebak di sana, ikut terjaring. Yang kedua, karena hawa nafsu yang diikuti. Hawa nafsu menyesatkan orang dari jalan Allah. Gak mempan nasihat diberikan padanya. Dia terlanjur senang. Dia terlanjur cinta, ya sudah baginya itu segala-galanya. Bukannya ilmu yang dia pakai menilai, bukan syariat Allah dan sunnah Rasulnya, tetapi hawa nafsunya. Dan kebanyakan mereka kalau diperhatikan, bukan orang-orang yang berilmu. Coba diperhatikan. Pernah belajar di mana dia? Duduk di mana? Belajar sekian tahun, belajar agama, tidak ada. Dari awam, dari ini, direkrut, awalnya mahasiswa, awalnya mungkin ini, itu. Bukan orang yang mendalami ilmu agama, paham, kemudian hawa nafsu dan kejahilan. Kalau saja dia punya pikiran sedikit saja, akan objektif dalam menilai kalau punya ilmu. Makanya Rasulullah katakan sifat teroris ini pula, kaum Khawarij, yuqatiluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awzan. Mereka selalu memerangi kaum muslimin dan meninggalkan musyrikin. Orang-orang kafir, penyembah selain Allah. Coba perhatikan. Kan mereka slogannya membela Islam, memperjuangkan Islam, dakwah, membela kaum muslimin. Kenapa operasinya selalu di tengah-tengah kaum muslimin, di negara-negara kaum muslimin? Nah kalau mau berjuang, mau jihad, fisabilillah, mau membela kaum muslimin, musuh-musuh kaum muslimin itu habiskan. Mana ada teroris hidup, subur, bergerak di Israel sana? Ada. Pernah ISIS di Israel bergerak? Al-Qaeda? Jabhatun Nusra? Gak ada. Atau kenapa dia gak bergerak di Amerika sana? Yang di seru-serukan musuh Islam, ini. Ya Allah, perang sana. Jihad tadi sana, di Amerika sana. Di Washington, di New York, terserah kalian. Di Eropa, di Korea, di Jepang, atau mana negara-negara kafir. Nggak ada. Selalu yang diuyek-uyek kaum muslimin. Di Indonesia, di Mesir, di Syria, di Arab. Demikian. Negara-negara kaum muslimin. Yang notabene mayoritas penduduknya kaum muslimin. Ya ini yang diganyang dibuat bulan-bulanan sama mereka. Kan aneh. Berpikir sedikit. Coba kita buka kecerdasan kita sedikit saja. Nah, kalau orang mau berjihad, mau perang, sana tempat orang kafir sana. Ada apa di tempat kaum muslimin? Kaum muslimin alhamdulillah sudah Islam. Sholat 5 waktu di masjid, Jumatan ada, Ramadan. Idul Fitri, Idul Adha, Zakat, alhamdulillah berjalan. Nah, sana kan orang-orang kafir, kenapa gak kalian perangi? Aksi-aksi mereka selalu di negeri-negeri kaum muslimin. Dan itu yang Rasul katakan, memerangi kaum muslimin dan meninggalkan orang kufar. Dalam sejarahnya tidak pernah teroris Khawarij ini memusuhi dan memerangi orang-orang kafir. Tidak pernah dalam sepanjang sejarah kaum muslimin, semenjak zaman para sahabat, tidak pernah sekalipun mereka membuka negeri kafir. Tidak ada. Yang membuka negeri kafir kaum muslimin. Para sahabat Rasul, Umar bin Khattab, Utsman, Ali, dan yang bersamanya. Menyebarkan dakwah ke sana, ke Andalus, ke Spanyol, ke Siprus, ke sana, kemari. Dakwah menyebarkan Islam. Sehingga masuk ke negara-negara kufar itu. Teroris nggak ada. Mana negara yang mereka kuasai? Sebarkan Islam di situ. Begitulah hawa nafsu. Tertutup sudah akal pikirannya. Yang ketiga, dan itu sangat penting, lemahnya akidah wala wal bara. Wala wal bara, akidah yang mulia diajarkan di dalam Islam. Kepada siapa kamu berwala? Loyalitasmu, cinta, pembelaanmu, kedekatanmu, kasih sayangmu. Kepada siapa kamu berikan? Bara, kebencianmu, permusuhanmu, kepada siapa pula? Semua itu diajarkan di dalam Quran dan Sunnah. Ini ulama sebutkan akidah wala wal bara ini bagikan benteng bagi kaum muslimin. Kalau difahami dengan baik, diamalkan dengan benar, aman orang di dalam benteng. Musuh di luar nggak bisa apa-apa. Tetapi begitu ini lemah, roboh benteng itu, dengan mudahnya musuh itu masuk. Karena samar, karena syubhat, rancu, akhirnya mereka berteman dengan orang yang seharusnya dia musuhi. Dekat dengan orang yang seharusnya dia jauhi. Masuk syubhat di pikirannya. Masuk dari bahan bacaan yang seharusnya tidak boleh dia baca. Dari ceramah, dari kaset, dari pergaulan, dan yang lain-lainnya. Lemah. Wala wal bara. Yang keempat, lemahnya tarbiyah orang tua, pengawasan orang tua kepada anak-anaknya. Dan ini sangat berpengaruh. Cukup besar sahamnya. Orang tua, ya maaf-maaf saja, seringnya acuh, tak acuh terhadap anaknya. Nggak mau tahu dunia anaknya seperti apa. Hanya dengan alasan sudah gede. Anak sudah dewasa. Dia nentukan jalannya sendiri. Biar sudah. Ya dulu masih TK bisa kita cewer, bisa kita ajak begini begitu. Ini sudah gede dia, sudah SMA, sudah dewasa, dianggap sudah ini. Orang tuanya nggak mau ngurus sudah. Anakmu ini bergaul dengan siapa? Ngaji, belajar agama, datang ke majelis, dengarkan siapa? Orang tuanya nggak tahu menahu. Tenang di rumahnya. Anakmu bahan bacaannya, apa yang dia baca? Buka internet, situs apa yang dia ikuti? Pergaulannya kemana ini, orang tua tidak tahu menahu sama sekali dan tidak mau tahu. Tiba-tiba dikejutkan anakmu sudah berangkat ke Syria sana. Tiba-tiba dikejutkan anakmu pelaku bom bunuh diri di sini, nangis. Dari awal salah kaprah orang tua, lemah dalam tarbiyah. Harus dibimbing anak, walaupun dia sudah dewasa, orang tua tetap harus berperan. Harus tahu dengan siapa dia berteman. Karena teman besar pengaruhnya, lebih besar dari bimbingan orang tuanya bahkan. Anak sering lebih mendengar temannya ketimbang mendengar orang tuanya. Hanya harus dibimbing dengan siapa dia berteman. Siapa kawan bergaulnya, majelis mana yang dia datangi, ngaji ke siapa anak ini, siapa gurunya. Orang tua harus tahu, membimbing, mengarahkan. Bahan bacaannya, bukunya, apa yang dia baca, buku apa anak kamu beli. Situs apa yang kamu buka. Jangan sampai teracuni pikiran anakmu dari bacaannya, dari pergaulannya, dari ini. Peran orang tua. Ketika ini lemah, orang tua nggak mau tahu, nggak mau tanggung jawab, sebab yang cukup kuat terjaringnya anak-anak muda ini kepada jaringan teroris. Yang keenam, bahan bacaan atau media yang merusak dengan berbagai bentuknya, elektronik, di dunia maya, di situs-situsnya, di sekarang Masya Allah sudah ada Facebook, ada Twitter, ada WA, ada ini, menghembuskan segala sesuatu, dan entah apa isinya, siapa yang menulis, wallahu'alam. Bahkan jin atau manusia nggak tahu, wallahu'alam. Dan itu dibaca semua orang, diikuti. Belum lagi tabloid, belum lagi majalah, belum lagi surat kabar, buku, dan lain sebagainya. Ini sendiri punya peran cukup besar mempengaruhi anak-anak kita, mempengaruhi masyarakat kita. Makanya harus dikekang. Harus diarahkan dan dibina. Yang terakhir mungkin kesalahpahaman di dalam memahami Islam dengan benar. Selama ini orang, ini masyarakat kita, ya maaf-maaf saja, sering seperti dininabubukkan dengan seruan khilafu umati rahmah, perselisihan umatku ini rahmat. Udah diulang berkali-kali. Di mimbar-mimbar, di ceramah-ceramah agama, perselisihan umat ini rahmat, perselisihan rahmat, perselisihan rahmat. Ini sekarang perselisihan. Ada sekelompok dari kaum muslimin, di kaum muslimin, mengajarkan terorisme, memerangi pemerintah, mengkafirkan masyarakat Islam, menghalalkan darah, nyawa, harta mereka, membunuh, menebar teror. Ini rahmat. Ini hasil dari kesalahpahaman. Dulu ketika itu dijelaskan, ketika itu diluruskan, enggak benar ini gini-gini. Jangan ngangkat masalah khilafiyah, memecah belah umat kamu. Sekarang terjadi. Semua kemudian teriak-teriak. Semua menolak, semua mengingkari, semua ini. Kalian yang dari dulu mengatakan perselisihan rahmat. Kita harus jujur. Harus objektif. Harus cerdas. Oleh karenanya, segala sesuatunya diukur, dinilai dengan ilmu. Ilmu yang benar. Ketika ayat disampaikan, tafsir pemahaman para ulama mufassirin seperti apa? Bagaimana sahabat memahaminya? Hadis Rasul pun demikian. Bagaimana cara para ulama hadis terhadapnya? Sebagai penutup, mungkin juga sesuatu yang sering kita dengar, tetapi butuh kecerdasan dari kita agar kita objektif dan tidak zalim kepada orang yang tidak pantas dan tidak benar untuk kita tuduh dan kita musuhi. Sering kalau sudah berbicara terorisme, kalau sudah berbicara radikalisme, dikait-kaitkan dengan ajaran Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dikait-kaitkan dengan ajaran Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Sering kita dengar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau wafat 682 tahun yang lampau. Hampir 7 abad. 7 abad, bukan waktu yang sedikit. 700 tahun hampir. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah wafat 200, sekitar 225 atau 224 tahun. 2 abad seperempat wafatnya. Bukan waktu yang sebentar. Pertanyaannya, kapan teroris mulai tumbuh subur? Aksi-aksi teror ini semua. Pembajakan pesawat, bom bunuh diri, penyanderaan, penculikan, pembunuhan, dan yang semisalnya. Kapan mulai marak? Kalau terorisme ini ajaran Ibnu Taimiyah, ajaran Muhammad bin Abdul Wahhab, jauh-jauh hari sudah terjadi. Murid-muridnya akan menjadi para teroris. Atau cucu muridnya, atau canggah muridnya. Nyatanya tidak ada satupun. Dalam catatan sejarah, mulai aksi teror itu marak di era 70-an. 1970. Ketika sedang marak atau ramenya revolusi Iran oleh Khomeini. Ketika itu konsulat jenderal Amerika, kedutaan besar Amerika di Teheran dikudeta, dihancurkan, dibunuh sebagian mereka. Sampai lari terbirit-birit yang lain. Dan itu terorisme. Adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Muhammad Baghdad, ulama dari ulama umat ini, mereka mengajarkan akidah yang benar, akhlak yang baik, mengajarkan Islam yang diinginkan Allah, dicontohkan Rasulnya, seperti para ulama Islam yang lainnya. Kalau alasannya banyak kitab-kitabnya dipakai oleh para teroris, dikaji, dipelajari. Buku-bukunya kalau ditangkap, para teroris itu digerebek polisi, didapati di rumahnya ada bukunya Ibnu Taimiyah, ada bukunya Muhammad Abdullah. Apa semata-mata itu kemudian menjadi bukti kalau mereka adalah sumber terorisme? Mereka juga baca Quran. Rasulullah bahkan yang mengatakan tadi hadis-hadisnya, rajin baca Quran para teroris ini. Apa Quran sumber terorisme? Dibaca semangat-semangat. Bahkan para sahabat kalah. Akan meremehkan bacaan mereka dibanding bacaan para khawarij teroris ini. Berarti Quran juga mengajarkan terorisme karena dibaca mereka. Sunnah hadirin Nabi. Mereka baca, mereka seperti Rasul katakan, mereka berkata dari perkataan orang terbaik, yakni Rasulullah SAW. Apa berarti sunnah Nabi, hadis Nabi mengajarkan terorisme karena mereka baca? Mereka juga baca buku-buku ulama yang lain, Riyadhus Shalihin, karya Imam Nawawi, rahimahullah. Apa berarti Riyadhus Shalihin, karya Imam Nawawi mengajarkan terorisme juga? Mereka kadang juga baca buku-buku madhab Syafi'i. Apa madhab Syafi'i mengajarkan terorisme? Hanya karena mereka baca? Hanya karena ada di literatur mereka? Hanya karena ada ditemui di rumahnya? Enggak benar. Maka jamaah sekalian, rahimakumullah, kita wajib bersama-sama bahu-membahu, muslim yang satu dengan muslim yang lain, bertahun untuk menyadarkan, menasehati, membenahi masyarakat kita, saudara-saudara kita, seperti apa Islam yang benar itu. Dalam Quranul Karim, dalam sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana para ulama Islam ini, para imam-imam, ahlu sunnah memperjuangkannya, menyampaikan dan menjelaskan kesucian dan kemurnian ajaran Islam, bagaimana leluhur-leluhur kita, pendahulu kita, salafus saleh, sahabat, para tabi'in, dalam berdakwah, dengan rahmat, dengan akhlak mulia, dengan kelemah lembutan. Itu yang menjadi panutan bagi kita. Yang menyalahi ini diluruskan, dibenarkan, dinasehati. Oleh karenanya sering kita menyampaikan bahwa terorisme itu musuh Islam sebelum itu musuh negara. Mereka musuh negara, musuh pemerintah. Tetapi sebelum itu mereka musuh Islam. Rasulullah sudah mengingatkan jauh-jauh hari. 13 abad lebih yang lampau sudah Rasul ingatkan. Dalam hadis-hadisnya. Akan munculnya orang-orang yang memang seperti itu. Sifat-sifatnya. Mereka merusak Islam. Mencoreng citra Islam kaum muslimin. Mereka musuh Islam sebelum mereka musuh negara. Maka kaum muslimin lebih berkewajiban untuk membela agamanya dengan dakwah yang benar. Dengan pencerahan ilmu yang baik kepada masyarakatnya. Mudah-mudahan apa yang tersampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi, atas segala waktu dan tempat yang telah diberikan kepada kami. Jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan takmir dan segenap jamaah masjid ini mendapat balasan yang lebih baik di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. ada beberapa pertanyaan dari jamaah, kita baca mata yasar yang mudah bagi kita. Nasallallahu taufiq wal i'anah. Apa hukum syar'i tentang demo terhadap pemerintah yang mengatasnamakan bela Islam? Apakah termasuk dari kaum Khawarij? Perbuatan tersebut menyerupai kaum Khawarij. Perbuatan kaum Khawarij keluar dengan massa, teriak-teriak, menyebutkan yel-yel tertentu atau membawa tulisan atau semisalnya, mendemo kebijakan pemerintah, mendemo menuntut ini itu, bukan dari Islam. Bukan demikian Allah dan Rasul mengajarkan kepada kaum muslimin. Pemerintah layaknya manusia, ada kesalahannya tentu, ada kekurangannya. Tetapi ketika itu terjadi, Rasul ajarkan untuk dinasehati dengan baik. Tanpa ada orang lain tahu kalau kamu bernasehat kepadanya. Bukan di obral kesalahannya semacam itu. Demonstrasi hanya dari kaum kufar. Dari musyrikin. Orang yang gak kenal Allah. Asal-muasalnya. Dari Yunani, dari barat sana. Ditiru-tiru oleh kaum muslimin. Tidak ada syariat mengajarkan untuk orang itu demo. Yang ada Rasul ajarkan bersabar, mendoakan kebaikan kepada pemerintahnya. Yang kamu anggap itu baik, sampaikan kepada pemerintah dengan cara yang terhormat, bukan dengan cara-cara demo demikian. Dalam banyak hadis Rasulullah SAW memerintahkan untuk demikian. Bahkan Rasulullah katakan, man a'azza sultanallah a'azzahullah, man yuhin ahana sultanallah ahanahullah. Yang memuliakan penguasa Allah, pemerintah, Allah muliakan dia. Yang menghina pemerintahnya, akan Allah hinakan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka tidak benar yang demikian. Apalagi perempuan, semua laki keluar campur baur, nggak dibenarkan di dalam Islam. Sholat saja dipisah, perempuan di belakang, nggak boleh. Padahal itu ibadah, rukun Islam. Ini campur baur sedemikian rupa. Bagaimana cara menangkal ajaran radikalisme dari sisi keluarga kita, masyarakat, dan negara kita? Dengan dakwah tadi. Dengan ilmu. Ini semua hanya bisa ditepis dan dilawan dengan ilmu. Karena seperti tadi, tidaklah terjadi kecuali karena kejahilan dan hawa nafsu. Kalau orang yang ngerti ilmu, nggak akan terseret. Dengan izin Allah. Tadi. Dibekali masyarakat, keluarga, orang yang kita cintai dengan ilmu. Ajarkan Quran, sunnah dengan baik. Bagaimana Allah dan Rasul menyampaikan Islam ini kepada kita. Apakah Khawarij kekal di neraka? Dikhilafkan oleh para ulama ahlu sunnah. Apakah mereka ini dianggap kufar? Ataukah masih muslim hanya saja menyimpang dan rusak ajarannya, sesat? tapi masih Islam, masih beriman. Khilaf di kalangan ulama dan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi, terlihat beliau termasuk yang mengatakan mereka bukan muslim. Makanya beliau katakan tadi, yang Rasul katakan keluar di umat ini, bukan dari umat ini, bukan dari kaum muslimin. Dan beliau pahami pula itu dari apa yang Rasul katakan, seperti anak panah tadi yang keluar, tembus, sama gitu, enggak akan kembali lagi sudah. Dan kenyataannya, bila dari realita dan kenyataannya, hampir boleh dikata tidak ada dari mereka yang bertobat dan jadi benar, jadi baik, jadi tawadhu kembali seperti kaum muslimin lainnya, bergaul bersama saudara-saudaranya muslimin lainnya, hampir nggak ada sih. Mereka begitu mulai dengan pengajian-pengajian yang eksklusif, tertutup, hanya kelompoknya saja, menganggap yang lain ini kafir, masyarakat jahiliyah, najis, rusak, begini, begitu. Sulit untuk menjadi baik dan kembali lagi. Na'udzubillah. Apakah Islam mengajarkan pluralisme? Tidak. Dan ini poin karena waktu tidak mencukupi, sebenarnya kita ingin jelaskan. Tapi secara ringkas, bahwa terorisme seperti tadi kita sebutkan hanya bisa dilawan dengan ilmu syar'i. Radikalisme hanya bisa dilawan dengan ilmu yang benar, dengan Quran, dengan sunnah Nabi, dengan ajaran para sahabat, para imam kaum muslimin, hanya dengan itu. Bukan dengan kebatilan yang lain, semacam pluralisme. Maunya membantah, menolak terorisme, radikalisme, tapi dengan kebatilan lain. Oh, Islam itu menyerukan kesamaan agama, semua agama sama, tidak ada beda, Muslim, Yahudi, Nasrani, kafir, ini semua. Tidak ada agama yang beda satu dengan lain, tidak boleh ada agama yang menyatakan dirinya benar, yang lain salah. Ini sendiri kesesatan. Allah mengatakan inna dina indallahi al-islam, agama yang diterima oleh Allah Islam. Wa man yabtaghi ghayra al-islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang beragama selain Islam tidak akan Allah terima dan di akhirat akan merugi dia. Enggak ada selain Islam. Ini malah menyuruh kepada kesamaan agama. Kebatilan mereka bantah dengan kebatilan lain. Dan itu tidak menyelesaikan masalah. Dan ini orang-orang yang minder dengan Islamnya. Nah, diajarkan ilmu yang benar. Ditepis, ditolak, dibantah. Tapi dengan ilmu. Dengan ayat, dengan hadis. Dengan penafsiran yang benar. Bukan dengan rasio dan akal pikiran kita sendiri. Saya mendengar ilmu adalah agama. Kepada siapa kita ambil ilmu itu? Kepada orang yang mengajarkan kamu ilmu yang benar. Yang mengajarkan kepada kamu qala Allah, qala Rasul. Firman Allah, sabda Rasul. Firman Allah begini tafsirnya. Ibnu Katsir menjelaskan begini, Sa'di menjelaskan begini. Suyuti, hadis begini penjelasan Ibnu Hajar, Nawawi, para ulama Islam. Kepada orang yang mengajarkan ilmu padamu yang demikian, kamu ambil ilmu. Karena itu menentukan benar tidaknya agamamu. kadang orang bicara agama, kamu dapati satu jam, mungkin dua jam, tidak terdengar satu ayat pun dari lisan. Tidak terdengar satu hadis pun dia bacakan. Jarak ke sana, kemari, ketawa, ketiwi, lucu ini. Bukan dari orang yang demikian kamu mulai belajar agama. Itu akan kamu pertanggungjawabkan masing-masing di hadapan Allah di hari kiamat kelak. Bagaimana menasihati pemerintah yang sesuai syariat Islam telah lalu tadi, bahwa Allah dan Rasul mengajarkan untuk dinasehati dengan baik. Hadis awal kita sebutkan tadi, wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Nasehat itu untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Rasul katakan, fal tahlu bihi, fal ya'khud biyadi, wal yahlu bihi. Kamu pegang tangannya jika itu memungkinkan. Kamu berdua dengannya, kemudian kamu nasihati. Ini begini, ini haram, ini enggak boleh, yang wajib begini, Allah perintahkan begini, Rasul ajarkan begini. Karena tidak mungkin ya surat kamu kirimkan kepada orang yang sekiranya bisa sampai itu kepada mereka yang memimpin kaum muslimin. Didoakan. Kata Imam Fudail bin Iyad, juga diriwayatkan dari Imam Ahmad ibn Hanbal, kalau saja aku tahu aku punya doa yang pasti mustajab, tidak akan aku berikan kecuali kepada pemerintah untuk mereka. Karena kesolehan pemerintah berarti kesolehan kaum muslimin semuanya. Mereka yang akan merasakan. Maka banyak-banyak kita mendoakan pemerintah. Semoga Allah beri mereka hidayah, semoga Allah beri mereka taufik untuk peduli kepada kaum muslimin, membela mereka, melindungi mereka, dan seterusnya. Dilindungi dari makar-makar jahat musuh-musuhnya. Kata Imam Barbahari, itu pertanda seorang ahlus sunnah mendoakan baik pemimpinnya. Tapi kalau sudah orang benci, musuh, mencaci maki kepada pemimpinnya, pertanda kalau dia itu sahibu hawa, orang yang dijajah oleh syaitan dan hawa nafsunya. Mudah-mudahan itu mencukupi dan berguna bagi kita semua. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.